Mitra bisnis para pengusaha menolak pengesahan rancangan undang-undang pertanahan yang dikhawatirkan menjadi hambatan investasi untuk sektor usaha yang membutuhkan wilayah luas. Dalam RUU itu, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan di satu provinsi menjadi 10.000 hektar untuk perkebunan dan 50.000 hektar untuk pertanian. RUU juga membatasi pemberian HGB untuk perumahan, permukiman, dan industri maksimal 200 hektar. Sementara untuk perhotelan atau resort maksimal 100 hektar. Untuk membahas hal tadi, segera kita berbincang dengan Direktur Astra Agro Lestari, Joko Supriyono. Pak Joko, bagaimana komentarnya soal ini? Kita sangat concern dengan RUU ini, terutama yang menyangkut pembatasan lahan. Pembatasan lahan itu sebenarnya yang kita concern itu dua hal. Yang pertama adalah 10.000 per provinsi untuk perkebunan, itu yang pertama yang jadi concern. Yang kedua adalah pembatasan 50.000 per perusahaan itu. Nah, jadi ada dua hal. Menurut saya sih pembatasan lahan ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sendiri. Di satu pihak ingin pemerintah ingin terus meningkatkan perekonomian, meningkatkan investasi, bahkan koar-koar mengundang investasi asing, merevisi daftar negatif investasi supaya asing masuk semua, supaya investasi besar untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Tapi di pihak lain, khususnya sektor perkebunan, justru dibatasin. Nah, ini kan aneh. Jadi tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah sendiri. So, yang kedua, pembatasan ini tidak jelas hitung-hitungannya apa. Contoh nih, kalau Anda tadi bilang 10.000 per provinsi ya. Terus perkebunan hanya boleh punya 10.000 per provinsi. Nah, padahal pemerintah itu menggalakkan hilirisasi. Nah, saya pemerintah kan menggalakkan supaya hilirisasi disegerakan. Nah, hilirisasi itu butuh skala ekonomi yang besar. Bayangkan kalau misalnya kita harus membangun refinery di satu provinsi, dan refinery itu kalau sekarang itu ya katakanlah kapasitas 600 ribu setahun gitu ya, butuh 200 ribu hektar lahan untuk supply-nya gitu. Jadi kalau kemudian perusahaan hanya boleh punya 10 ribu, berarti kan perusahaan itu tidak akan secure supply-nya kalau memang perusahaan itu harus membangun hilir. Lantas bagaimana dengan pembatasan 50.000 hektar per grup, Pak Joko? Pembatasan per grup ini aneh karena sebenarnya grup ini tidak punya basis legal yang kuat. Mestinya yang dibatasin itu kalau emang semangatnya adalah pembatasan ya per PT lah, bukan per grup. Pemerintah bagaimana bisa mengecek satu perusahaan grup dari perusahaan yang lain? Namanya mengada-ada kan gitu. Jadi pemerintah tuh senangnya kan jangan sampai membuat peraturan tapi yang tidak akan pernah bisa diimplementasikan. Pembatasan itu bertendensi negatif dan itu bernuansa menghambat investasi. Kalau akhirnya rancangan undang-undang ini jadi disahkan dan resmi ada pembatasan, bagaimana efek selanjutnya Pak Joko terhadap industri? Kalau ini dibatasi, itu artinya kan berarti perusahaan-perusahaan besar tidak boleh ekspansi lagi. Anda bayangkan kalau perusahaan-perusahaan besar ini tidak boleh berekspansi, berarti tidak ada lagi perusahaan yang membangun plasma ke depan. Karena plasma itu adalah satu paket dengan pembangunan kebun baru. Ketika perusahaan menanam kebun baru, maka dia paketnya 20% membangun plasma. Nah, kalau yang besar-besar ini, yang kuat-kuat ini dibatasin, justru ini akan kontraproduktif karena kesempatan para petani, para orang miskin yang akan mendapatkan kebun plasma menjadi hilang kesempatannya. Kalau kemudian, kalau yang besar-besar ini dihambatin investasinya, berarti kan dampaknya juga investasi di daerah. Kalau dilihat dari sisi potensinya Pak Joko, seberapa besar sebenarnya tingkat pertumbuhan agroindustri ini? Potensi kita masih besar. Di samping lahan-lahan yang terdegradasi atau hutan-hutan yang rusak, itu juga sebenarnya pemerintah itu di Kalimantan, di Sumatera itu masih, sampai seluruh Indonesia itu masih ada 14 juta hektar HPK, sebenarnya memang dicadangkan untuk pembangunan non-kehutanan, termasuk salah satunya ya sektor sawit sebenarnya. Tinggal sekarang, kalau kemudian dibatasin ya itu tidak akan termanfaatkan potensi itu. Jadi tidak nyambung, tidak saling mendukung dengan kebijakan pemerintah sendiri di bidang investasi. Demikian Direktur Astra Agro Lestari Joko Supriyono, saya Giri Sadewa.